di tepian sungai Babilon ku berjumpanya awal Desember tahun yang lalu. Di tepian sungai Babilon kisah cinta terjadi yang tak mungkin terulang. Senyum simpati.